seri manis sekali, Zuraida Dewi bunga hati. Hari berganti, bulan berlalu, mesra di hati beralih rindu. Duhai Zuraida, kini bertemu hati yang rindu sama membina istana bahagia. Angin berhembus, hujan gerimis, kali pertama kita bersua. Mata bertentang, hati berkata, senyum diukir tanda mesra. Kurenang wajahmu, kau kerling malu. Zuraida namamu, Zuraida duniaku, lemah dan lembut. Sopan berbudi, wajah berseri, manis sekali, Zuraida Dewi bunga hati. Hari berganti, bulan berlalu, mesra di hati beralih rindu. Duhai Zuraida, kini bertemu.